Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat taufik wal hidayah wa nikmat sabat wal istiqamah. Istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Allah mudahkan kepada kita tetap segala kebaikan. Nasallahu Allah Subhanahu wa taala an yazidana min fadli. Di antara kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua adalah majlis kita pada malam hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita dan meringankan langkah kita untuk kita duduk di majlis yang semoga Allah menjadikan barokahnya bagi kita semuanya, dengan niat dan tujuan untuk atazawwud fi ilmin nafi', berupaya untuk membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat. Yang mana ilmu an-nafi' tersebut yu'tabaru fi hadzal zaman, di zaman kita sekarang ini, termasuk dari dzalatul muslim. Barang seorang muslim yang hilang, artinya jarang sekali didapatkan pada kebanyakan kaum muslimin. Bahkan kebanyakan kaum muslimin aktivitas mereka dan kesibukan mereka adalah kepada selain al-ilm. Sebagian sudah musyahad, kita saksikan bersama. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Di tengah zaman yang seperti ini, di tengah masyarakat yang seperti ini, kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berupaya membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita sehingga amalan kita ini benar-benar bermanfaat bagi kita setiap pada hari ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan atau sebelum kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Kabair dengan menggunakan syarah karya Fadlatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, saya ingin sebelum mengingatkan apa yang sudah kita ketahui bersama, yaitu seputar masalah keutamaan hari-hari atau hari-hari pertama atau 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah merupakan afdhal ayyamis sanah, merupakan hari-hari yang terbaik sepanjang dalam satu tahun. Dan amalan soleh, amalan ketaatan yang dikerjakan pada hari-hari ini adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin al-amal salihu fihi ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-asri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu hari di mana amalan saleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, daripada amalan saleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu wal jihad ya Rasulullah, para sahabat bertanya, sekalipun amalan jihad ya Rasulullah tidak lebih utama, tidak lebih baik daripada amalan yang dikerjakan di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah? Qala walal jihad, sekalipun amalan itulah jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma la yarji min dalika syai'a. Ketika seorang yang berangkat meninggalkan rumahnya, keluarganya, dia keluar dengan dirinya dan hartanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak pulang membawa sedikit pun dari apa yang dia bawa, artinya dia gugur. Tayyib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sebagian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah, ketika beliau mensyarah hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, bahwa hadis ini menjelaskan keutamaan amalan saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah khairul ayyam sana. Karena amalan saleh yang dikerjakan pada hari-hari ini adalah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ini menunjukkan bahasanya amalan saleh yang dikerjakan pada hari ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka oleh karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak seyogyanya bagi kita kaum muslimin, terkhusus ahlu sunnah wal jamaah, untuk melewatkan hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini berlalu demikian saja tanpa amalan kebaikan yang kita kerjakan. Dan amalan soleh di sini mencakup banyak hal, mencakup qiraatul Quran, al-iktsar min nawafil shalah, memperbanyak solat-solat nafilah, demikian juga zikrullah, demikian juga talabul ilmi, as-siyam. Bahkan Imam An-Nawawi rahimallahu taala meletakkan bab terhadap hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, bab ma yusamu minal ayyam, atau kama qala rahimallahu taala, bab hari-hari yang disunahkan untuk memperbanyak puasa. Dan demikian juga di antara amalan yang dikerjakan pada hari-hari ini yaitu shaum Arafah, puasa Arafah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah ini. Sehingga saya dari Abu Qatadah atau yang lainnya, hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hari Arafah, puasa hari Arafah, qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Wa ta'arafa adalah akan menggugurkan dosa dan kesalahan tahun yang lalu dan demikian juga yang akan datang. Dan di sini terdapat iskal tentang pelaksanaan puasa Arafah pada tahun ini. Dikarenakan perbedaan dalam menentukan satu Dzulhijjah. Pemerintah kita menetapkan satu Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat kemarin. Sehingga kita hari keberapa ini? Hari keempat. Dan hari Arafah jatuh hari Sabtu. Sementara pemerintah Saudi menetapkan bahasanya Tahun 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis. Sehingga jemaah haji mereka akan wukuf di Arafah nanti pada hari Jumat. Bagaimana kita puasa Arafah di sini tanggal hari Sabtu sebagaimana telah menetap sesuai dengan penetapan pemerintah kita? Ataukah hari Jumat yang mana jamaah haji memang wukuf pada hari Jumat tersebut? Lajnah Daimah di bawah pimpinan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah wa hafizullah ahya'ahum menfatwakan bahasanya puasa Arafahnya dikaitkan dengan wukufnya hujjaj, dikaitkan dengan wukufnya jemaah haji, bukan dikaitkan dengan tanggal sembilannya. Sayyidina, ini fatwa Lajnah Daimah. Dan jelas para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ini berkaitan dengan pelaksanaan puasa Arafah. Adapun Id bagaimana? Karena berkaitan ya. Adapun Id, maka kita menaikkan salat Idul Adha bersama dengan hukumah kita. Berdasarkan dengan hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi yang diriwayatkan oleh sebagian ahli sunan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudhahun." Puasa kalian adalah pada hari kalian mayoritas kaum muslimin berpuasa. Dan berbukanya kalian adalah pada hari di mana keumuman kaum muslimin berbuka. Wa adhakum dan Idul Adha kalian adalah pada hari di mana keumuman kalian adalah menyembelih kurban kalian. Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala dan demikian juga fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz menerangkan tentang makna hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi ini. Bahasanya as-siyam wal-id adalah ma'ajumhuril muslimin. Dilakukan bersama dengan mayoritas kaum muslimin. Sehingga kita untuk pelaksanaan id tetap bersama dengan hukumah. Hanya saja di sini dalam masa pelaksanaan puasa Arafah terjadi khilaf. Sebagian mengatakan tanggal 9 sesuai dengan kalender di mana di mana kaum muslimin tinggal, dan sebagian yang lain sebagian yang Lajnah Daimah dan setelah saya sampaikan bahasanya puasa Arafah dikaitkan dengan wukufnya hujjaj, bukan dikaitkan dengan hari atau tanggal 9. Wallahu a'lam bissawab wal ilmu 'indallah. Tenang. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan ketaatan yang memiliki kedudukan yang sangat mulia yang bisa dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 6 ibadah kurban al-udhiyah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Walhamdulillah antum sudah tahu nih. Pekan kemarin dah ikuti daurah bersama dengan Ustaz Komar. Ustaz Komar merasakan apa? Wajib atau sunnah? Maka dah. Yang hadir Ah, wajib. Khair insyaAllah. Jadi para ulama berbeda pendapat, sebagian mereka mengatakan wajib berdasarkan dengan hadis Abi Hurairah inda ba'di ahli sunan Rasulullah SAW mengatakan man wajada sa'atan falam yudhahi fala yakrabanna musallana. Inda aqwa dalil, dalil yang paling kuat yang dipegang oleh para ulama yang pertama wajibnya al-udhiyah. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan, kelonggaran rezeki, kemudian dia tidak berkorban, fala yakrabanna musallana, maka janganlah dia mendekat ke tempat sholat kami. Sebab sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya al-udhiyah adalah wajibah ala al-qadir. Ala man indahu sa'ah, bagi yang mampu, bagi mereka yang memiliki kelonggaran. Sementara sebagian para ulama mengatakan dan indah sunnah muaggadah. Ada pun hadis Abu Hurairah yang dibawa di hadis sunan itu hadis tadi. Man wajada sa'atan fala yudhahi fala yaqrabanna musallana, sebagian mereka merajihkan bahasa hadis mauquf, seperti Syekh Nasir Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimallahu taala beliau menyatakan bahasa hadis indah mauquf. Wal Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala beliau mengatakan wasanaduhu qawi. Sebab walhamdulillah wal ilmu indallah. Ala kulli hal fala yang bagi ya, tidak seyoknya bagi seorang yang memiliki kelapangan dan kelonggaran rezeki untuk melewatkan kesempatan ini. Terlebih ini dikatakan Rasulullah tadi apa? Tidak ada suatu hari yang mana amalan sholat yang dikerjakan pada yang lebih utama daripada amalan yang dikerjakan pada hari 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan dilewatkan bagi mereka yang mampu. Terkecuali kalau memang betul-betul memang enggak mampu, enggak memiliki kelonggaran, utang masih banyak, nah, kebutuhan anak masih banyak belum tercukupi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan fa'asa dia mendapatkan pahala niatnya. Insyaallah kalau saya mampu saya akan lakukan. Sebab demikian juga sedikit tanbih bagi untuk ikhwah yang berniat untuk berkorban. Maka ada satu hal yang disunahkan, yaitu untuk tidak mencukur rambut atau mengambil dari bagian tubuhnya sedikit pun. Berdasarkan hadis Ummi Salamah inda Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru farada ahadukum an yudhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wala min basharihi syai'an." Apabila telah masuk satu Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu berniat, berkeinginan, kagungan kerentak ya, untuk korban, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min basharihi syai'an, janganlah dia memangkas rambutnya atau mencukurnya dan ataupun mengambil dari bagian tubuhnya sedikit pun. Apa itu potong kuku atau merapikan kumis ya, atau mencabut bulu ketiak atau mencukur bulu kemaluan ya. Maka hendaknya ini ditinggalkan selagi dia berniat untuk korban. Apakah larangan di sini bersifatnya haram? Al-jawab tidak. Akadai yukrah, dimakruhkan. Sebenarnya bukankah al-aslu bin nahyi li tahrim, bukankah hukum asal larangan itu menunjukkan haram? Kenapa dikatakan di sini lil karaha? Sebenarnya yang demikian dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim kurban ke Mekah, mengirim al-hadi. Al-hadi itu binatang kurban yang dikirim ke Mekah untuk disembelih di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim al-hadi sementara beliau mukim di Madinah. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama qala radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinah wa ba'atha hadiyan ila Makkah fama haruma 'alaihi syai'an hilan lahu. Rasulullah mukim di Madinah dan beliau mengirim binatang korban ke Mekah untuk disembelih di sana, dan tidak ada sesuatu pun yang haram bagi Rasulullah dengan mengirim korban tersebut, sementara semula ada sesuatu yang halal bagi beliau. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya larangan untuk mencukur rambut ataupun mencabut bulu ketiak ini adalah apa? Sifatnya lil karaha, bukan suatu yang haram. Karena Aisyah mengatakan Rasulullah bukan hanya sekedar berniat, tapi bahkan sudah mengirim binatang ke korban untuk disembelih di Mekah. Dan kata Aisyah tidak ada suatu yang terlarang atas Rasulullah dengan mengirim korban ini. Yang mana semula ada suatu yang halal. Berarti larangan di sifatnya apa? Lil karaha. Lil karaha. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Adapun sudah terlanjur, fala syai' alaihi. Toh, di sini bukan suatu yang haram. Dan untuk selebihnya dia tahan. Kalau tadi lupa potong kuku, ya jangan dilanjutkan. Apa itu motong kumis ataupun yang lainnya. Wallah alam bisawab. Ini beberapa hal yang ingin saya ingatkan terkait dengan apa itu amaliyah yang dikerjakan pada hari-hari ini. Untuk kemudian kita akan lanjutkan melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Kabair dengan syarah Fadhilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Dan sebatas ingatan saya, kita sudah masuk bab ketiga aja ya. Iya. Bab zikri al-kibri. Bab dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah al-kibir atau takabur. Masalah sombong. Dan kita telah baca ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah ini. Yang pertama beliau bawakan firman Allah surat An-Nisa, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kemudian beliau bawakan yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 18, innallaha la yuhibbu kullam mukhtalin fakhur. Dan yang ketiga adalah surat An-Nahl ayat 29, labi'sa matwal mutakabbirin. Dan untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan baca dalil dari as-sunnah yang dibawakan oleh penulis. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala an ibni Mas'udin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau termasuk dari muksirin, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min ulama'i sahabat, termasuk dari ulama dari kalangan sahabat terkhusus di bidang tafsir, dan beliau termasuk di antara sahabat yang paling awal masuk Islam. Qala Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya tersimpan sifat sombong mithqala dzarratin, seberat darah. Sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan darah di sini annamlah as-saghira. Sehingga saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semut kecil ya. Faqala rajulun, kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanan. Wahai Rasulullah, kalau enggak akan masuk ke surga seorang yang dalam hati tersimpan rasa kibir sekecil apapun, sesungguhnya seorang itu senang kalau seandainya bajunya bagus, kalau seandainya sendal yang dia kenakan adalah sendal yang bagus. Ini masuk kibir enggak? Dia senang, bangga ketika baju yang dia kenakan adalah bagus. Dia senang dan bangga ketika sendal yang dia pakai adalah bagus. Hal hadza min al-kibir, maksudnya demikian, apakah yang termasuk dari kibir ataukah bukan? Qala Rasulullah menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah adalah jamil, bagus, baik. Wa yuhibbul jamal, dan mencintai segala sesuatu yang baik dan bagus. Al-kibru, akan tapi yang dimaksud dengan kibir, sombong, congkak angkuh itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang. Kebenaran datang kepadanya, dia tolak. Dia tidak menginginkan dan menghendakinya. Dan lebih daripada itu, dia merendahkan orang. Al-hadis dikatakan yang penulis rawahu muslimun. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita akan baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih Ibn Fauzan hafizallahu ta'ala. Qala hafizallah, hadha fihi al-wa'id as-syadid ala al-mustakbir. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, terdapat ancaman yang sangat keras sekali terhadap orang-orang yang menyombongkan diri. Diancam dengan ancaman yang sangat keras, wa annahu la yadkhul jannah ma dama fi qalbi mithqala habbatin min kibrin. Diancam oleh Allah bahwa dia tidak akan masuk ke dalam surga selagi di dalam hatinya tersimpan sifat sombong sekecil apapun. Hatta yumahhisahullahu azza wa jalla min hadzal marad, hingga Allah membersihkan dia dari penyakit yang satu ini. Dan daya seorang ketika merasa dirinya lebih tinggi, dia melihat kepada aslihi, min ayyisa'in khuliqa alam nahlukum mimma'in mahin. Semua manusia bagaimanapun jabatan dia, status dia dalam masyarakat sekitarnya, maka sama-sama bahasanya dia adalah khuliqa mimma mahin. Dan demikian juga hendaknya dia melihat bagaimana ketika dia meninggalkan dunia ini, sama-sama akan kembali ke tanah. Sehingga tidak ada suatu pun yang pantas untuk menjadikan dia menyombongkan diri. Walamma sa'alahu rajulun, dan ketika ada salah seorang yang bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah, anal mar'a yuhibbu an yudhira bi madharin hasanin sawan kana dzalika fi thawbi aw na'lihi. Ketika ada salah seorang bertanya kepada beliau bahwa seorang itu senang untuk berpenampilan dengan penampilan yang bagus, menarik dan menawan, baik pada pakaian yang dia kenakan ataupun sendal yang dia pakai. Bayyana anna dzalika la yadkhulu fi babil kibir. Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini bahwa yang demikian tidak masuk dari kibir sedikit pun. Bahwa ini tidak termasuk dari sombong. Faqala, kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah baik, indah, bagus, dan mencintai segala kebaikan, keindahan, dan segala sesuatu yang bagus. Sebelum kita lanjutkan, qala syahadallahu ta'ala fa qawluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah adalah baik, bagus, dan indah. Hada fihi wasfun lillahi jalla wa ala bi annahu jamil. Ini merupakan penyebutan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jamil, bagus, indah, baik. seperti qauluhu sallallahu alaihi wasallam innal thayyibun wa yuhibbul jamal min khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kebaikan, keindahan yang ada pada hambanya. Wa anna 'alaihim an yatajammalu wa yatazayyanu liyudhhiru bimadharin hasanin. Dan seyogyanya bagi seorang hamba untuk an yatajammal, berhias, sehingga menampilan dengan penampilan yang bagus. Dan penampilan yang bagus bukan harus yang mewah, bukan yang harus yang mahal. Liyashkuru ni'matallahi 'alaihim, yang demikian dalam rangka mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kata saya, khususan idza ja'u ilal masajid wal majami', terkhusus apabila mereka hendak mendatangi masjid atau tempat-tempat berkumpulnya, pertemuannya kaum muslimin. Nindanya menggunakan 6 bagian-bagian yang bagus yang dia miliki. Dan terkhusus untuk masalah ke masjid ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Dan para ulama al-mufassirun menafsirkan ay inda ma'kuli salatin, bersama sekali setiap kali salat. Lebih ditekankan lagi. Di luar sholat, secara umum kita disunahkan untuk at-tajammul. Tentu saja kulun bihasabih, bukan mau ke sawah, mau tandur, mau daud, kemudian pakai baju yang bagus. Kulun bihasabih. Kulun bi, masing-masing sesuai dengan porsinya, disesuaikan. Jadi dalam keadaan-keadaan yang memang di situ dibutuhkan atau disyariatkan untuk at-tajammul wa tazayyun, berhias, maka kita disunahkan untuk berhias, terlebih dan terkhusus di sini adalah pada kesempatan-kesempatan ibadah seperti sholat ke masjid ataupun bertemunya kaum muslimin seperti menghadiri majelis ilmu dan yang semisal dengannya, atau menghadiri walimah. Walihada yundabu lil muslimi an yatatayyaba wa yudahhana wa yalbasu min ahsani thiyab liyabdua bi ahsani madharin syukran lillah. Oleh karena ini disunahkan bagi seorang muslim bersih untuk mengenakan minyak wangi, dan untuk mengenakan krim baik pada rambut ataupun kulit, dan mengenakan baju yang paling bagus yang dia miliki, sehingga dia berpenampilan yang baik sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa berlebihannya, tanpa berlebihan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu wal basu wa la tusribu." Makanlah kalian dan kenakanlah pakaianlah kalian, dan jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Tentang adapun syahid dari hadis Rabab yang menjelaskan haramnya al-kibir, haramnya sifat sombong. Dikatakan saya di sini, wa amma qawlu al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Datang kepadanya al-haq, jadi dia menolaknya, berpaling darinya. Dan lebih parah lagi, tatkala menolak kebenaran diiringi, disertai dengan merendahkan orang yang membawa kebenaran kepadanya, meremehkannya, melecehkannya, atau mensifatinya dengan sifat yang jelek, atau memberikan lakop atau gelar yang jelek. Si fulan baca Quran aja enggak pecus. Si fulan, setahu saya belum pernah belajar jurumiyah. Ini lebih parah lagi. Bukan sekedar menolak kebenaran, tapi diiringi, disertai dengan merendahkan pihak yang membawa kebenaran. Ini lebih tercela lagi. Oleh karena itu, di sini Rasulullah mengaitkan bahasanya al-kibrah batarul haq, kemudian diiringi dengan wagomtunas. Karena biasanya orang menolak kebenaran diiringi dengan gomtunas, wazirau, merendahkannya, melecehkannya, dan berusaha untuk menjatuhkannya. Itu si fulan hadis arba'in aja enggak hafal. Lah kamu hafal enggak? Tanya dulu. Jangan-jangan kamu juga enggak hafal. Kala je, fa makna batarul haq yang dimaksud dengan menolak kebenaran ini da'uhu wa adamu qabuli. Dia tolak dan dia tidak mau menerimanya. Berbalik dengan dari kebenaran. Setelah dia mengetahuinya. Dan ini penyakit yang sering banyak sekali menjatuhkan seorang dalam penyimpangan. Sekalipun dia tahu. Tapi ketika al-haq tidak selaras dengan hawa nafsunya. Ketika al-haq tidak sejalan dengan syahwahnya, maka dia tetap tolak sekalipun dia tahu bahwa dirinya menyelisih al-haq. Na'udzubillah. Waghamtun nas, dan merendahkan orang, ihtiqaruhum, meremehkannya. Meremehkan, melecehkan, menjatuhkannya. Dan saya katakan ini bisa dengan menyematkan gelar-gelar, lakop-lakop atau sebutan yang negatif, atau dengan menyebutkan kekurangannya. Fala yustaratu fil mutakabbiri an yakuna madharahu ghairu jamilin. Orang dikatakan sombong tidak disyaratkan bahasanya penampilannya bagus. Tidak lazim bahasa orang yang penampilannya bagus berarti sombong. Tidak lazim bahasa orang yang mobilnya bagus berarti dia sombong. Bisa jadi. Memang penampilannya adalah bagus karena dia berusaha mengamalkan hadis Rasulullah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Dan dia memiliki kendaraan yang bagus karena kebetulan Allah takdirkan dia dimudahkan rezekinya. Dan dia upayakan dengan cara yang halal. Apa salahnya pakai mobil bagus? Tidak disyaratkan bahasanya al-kibir, bahasanya senantiasa berpenampilan bagus. Bahkan bisa jadi seorang itu berpenampilan jelek, kelihatan sederhana, akan dia mutakabbir ketika dia menolak kebenaran. Bal yustaratu fi alla yabtura al-haqqa wa yaghmita an-nas, bahkan disyaratkan pada kibir seorang itu dikatakan mutakabbir, sombong ketika dia itu menolak kebenaran, dan demikian juga dan artinya tergabung dua-duanya, atau dia enggak menolak kebenaran akan tetapi yadzaru an-nas, menjatuhkan orang. Terkadang seorang menolak kebenaran tersebut dikarenakan yang membawanya. Dikarenakan yang membawa kebenaran kepadanya. Loh ini dulu muridku loh. Nah sekarang kok sekarang dia ngurui aku. Sehingga dia merasa gengsi di sini. Merasa gengsi. Atau Sayyidnam, terkadang dia menolak kebenaran dikarenakan yang mendatangkan kebenaran kepadanya secara status sosial dalam apa ya kehidupan masyarakat di bawah dia. Dia ditokohkan dalam masyarakat, Kalau seandainya dia dalam acara walimah, mesti ditempatkan di depan bagian among tamu monggo. Enggak mungkin bagian jayengan, ya. Apalagi bagian cuci piring. Nah ini orang satu, orang number one di kampung kok mau dinasehati sama orang belakangan, ya. Terkadang demikian. Jadi kala syahadallahu taala wala budda min al isyarah ila anna tajammula la yu'addu kibran, dan harus dijelaskan di sini kata Syekh bahasanya berhias mengenakan sesuatu yang bagus ini telah termasuk dari kibir. Falaisa al makna qawlihi inna Allah la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Bukanlah makna sabda Rasulullah bahwasanya Allah tidaklah melihat kepada penampilan zahir kalian, tidak melihat kepada harta kalian, akan tapi melihat kepada hati dan amalan kalian. Laisa ma'nahu ala annahu 'alal insan alla yatajammala aw la yatlubar rizqi. Ini maknanya bukan berarti seharusnya seorang itu jangan berdandan. Toh Allah enggak melihat zahirnya, enggak melihat penampilan, enggak usahlah tajamul. Bukan demikian. Dan demikian juga ketika Allah tidak melihat kepada harta, bukan berarti kita enggak usah bekerja. Tetap kita disyariatkan untuk bekerja. Wa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Allah anjurkan. Dan Rasulullah pernah ditanya tentang masalah ayyukas bin afdal, usaha apa ya Rasulullah yang paling utama. Kata Rasulullah, al-bi'ul mabrur wa amalu rajuli biyadihi. Usaha pekerjaan yang baik adalah al-bi'ul mabrur, jual beli yang mabrur. Wa amalu rajuli biyadihi, dan demikian juga ketika seorang itu berwira swasta, tidak tergantung dengan yang lainnya. Syariat menganjurkan kepada kita untuk bekerja. Dan ketika Rasulullah mengatakan bahwa Allah enggak melihat kepada harta kalian, bukan berarti jangan bekerja, enggak. Kalau selain makna akan dari makna hadis ini an yatajammala min ghairi kibrin. Hendaknya seorang muslim itu berhias mengenakan sesuatu yang bagus tanpa disertai dengan kibir ketika mengenakannya. Pakai pakaian bagus, sunnah. Pakai sandal bagus, sunnah. Tapi jangan disertai dengan al-kibir. Yatajammalu fi malbasihi wa jismihi wa hayatihi wa madharihi. Seyogyanya seorang muslim berhias pada pakaiannya, pada tubuhnya, penampilannya. Li'anna Allah jamilun yuhibbul jamal, yang demikian dikarenakan Allah sudah baik dan mencintai segala sesuatu yang baik. Wal kibru fil qalbi la fil jism, sedangkan sementara sombong itu letaknya dalam hati bukan pada penampilan zahir. Fakad yakuna al-insanu ristan wasikhan lakinnahu mutakabbir. Bisa jadi seorang secara zahir dia telah nampak jelek, kotor. Tapi dia sombong dalam hatinya. Waliyadu billah. Yaitu ketika dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Wakad yakuna nadifan jamilan bahiyan, dan bisa jadi seorang secara lahiriah, secara zahir dia telah jamil, nadif, bersih, bahian, bagus penampilannya. Wa huwa mutawadhi'un lillah, sementara dia telah melakukan kesemua disertai dengan sifat tawadhu' yang ada dalam hatinya. Al-kibir disini letaknya dalam hati. Akan tapi namun demikian, walaupun al-kibir ataupun tidak, ini adalah amalan hati. Tapi ini kikorinah. Ma fil qulub, apa yang ada dalam hati ini adalah memiliki qarinah yang ada di luar. Yang nampak dari ucapannya, dari sikapnya, dari komentar yang dia lontarkan. Ini sebenarnya qarinah yang menunjukkan apa yang ada dalam hati. Nah, kamu apa tahu hati saya? Ya, hati enggak tahu, tapi qarinah yang menyertainya, yang dia komentar yang dia lontarkan, tanggapan yang dia sampaikan. Ini merupakan qarinah yang menunjukkan apa yang tersimpan dalam hati. Qala wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ahsanan nasi jisman wa mandaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu semasa hidupnya beliau adalah orang yang paling baik penampilannya dan pembawaannya. Wa atyabun nasi raihatan, dan orang yang paling wangi. Sehingga falai zamana hada anna kulla man kana jamilan uktubira mutakabbiran. Sehingga dengan demikian, bukan berarti setiap orang yang berpenampilan bagus kemudian di berarti ini sombong, tidak. Innama hada yarji ilal qalb, karena ini semua kembali ke dalam hati. Walaysa kullu damimin yakunu mutawadhian, dan demikian juga tidak selamanya. Tidak mesti orang yang penampilannya damim, fihi damamah, jelek, buruk, berarti dia dah tawadhu. Karena ad-damamah wal jamal itu penampilan zahir. Tidak selamanya orang yang berpenampilan buruk dan jelek berarti dia tawadhu. Faqad yakunul mar'u a'ilan wa ma dzalika yakun mustaghfir. Bisa jadi seorang itu fakir, miskin ilal ghayah. A'il, butuh kepada yang lainnya. Fakir, tapi dia sombong. Dan ini termasuk dari tiga golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara kepada mereka dan tidak akan melihat mereka dan tidak akan membersihkan mereka. Salatun la yamdurullahu ilaihim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim yaumal qiyamah, dan di antara tiga golongan adalah alin mustaqbil. Orang yang sombong, orang yang fakir tapi sombong. Nah, kalau dia kaya, sombong masih ada yang disombongkan, yaitu kekayaannya. Nah, kalau dia ganteng, sombong masih ada yang disombongkan kegantengannya. Kalau dia Vietnam berpinter, sombong masih ada yang disombong. Ini sudah bodoh, jelek, miskin, sombong. Nah, ini apa yang dia sombongkan? Makanya Allah katakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun la yang la yukallimullahu yaumal qiyamah wala yamduru ilaihim wala yuzakkihim, di antaranya apa? Alin mustakbir. Enggak ada yang pantas untuk disombongkan oleh dia, tapi bersama dengan itu dia sombong sehingga balasannya sangat besar sekali. Enggak diajak bicara oleh Allah. Enggak dilihat. Dan demikian juga Sayyid Naam tidak akan dibersihkan. Dan yang enggak melihat dia Allah Rabbul Alamin di hari kiamat. Kalau mungkin di antara antum si agak ada gesekan dengan istri, istri agak cemberut, kurang ada senyum gitu, rasanya gimana? Sumpek di hati kan ya. Atau istri antum senyum terus mungkin ya. Insyaallah demikian. Enggak ada yang dicemberutin istri ya. Nah, ini enggak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dilihat ya pada hari kiamat. Ini alim mustakbir. Kita kembali, faqad yakunul mar'u a'ilan, terkadang seorang itu fakir ilal ghayah. Bersamaan dengan itu dia dah mustakbir, menyombongkan diri. Wal a'il di sini maksudnya al fakir, wa hadza min abghadin nas 'indallahi azza wa jalla, termasuk dia orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala jahid Allah taala wa katsirun minan nas la yaqbal haqqo wala haula wala quwata illa billah. Banyak sekali di antara orang, di antara kaum muslimin, mereka tidak menerima kebenaran. Dan banyak latar belakang yang menjadikan demikian. Entah kadang saya katakan tadi merasa status sosial masyarakat dia lebih tinggi, entah dia merasa Sayyid Naam ilmu yang datang berayah dulu murid dia atau dengan sebab yang lain. Banyak sekali di antara manusia mereka tidak menerima sebab, tidak menerima al-haq dengan berbagai macam alasan dan latar belakang. La hawla wala quwwata illa billah. Wa idza qila lahum, dan apabila disampaikan kepada mereka, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masalah yang demikian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Rasulullah bersabda demikian. Ini enggak boleh. Ini dilarang. Yang benar ini. La yaqbalun. Banyak di antara orang tidak mau. Atau datang kepadanya dibawakan fatwa para ulama berkait dengan suatu permasalahan, tidak mau menerimanya. Permasalahan bukan merupakan ijma di antara para ulama. Ini permasalahan ijtihadiyah. Al ulama kasir dengan berbagai macam alasan. Bal yattabi'una ahwa'ahum wa syahawatihim. Aw man yuqalliduna min ru'asaihim wa zu'amaihim wa qadatihim. Mereka menolak kebenaran tersebut. Tidak mau mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka mengikuti hawa nafsu dan syahwat mereka dan taklid kepada pemimpin tokoh mereka dan atasan mereka. Fahum yata'ammaluna ma'al ayati wal ahadits min babit tabarruk. Adapun hadis Rasulullah atau ketika mereka membacanya ataupun ayat Al-Qur'an mereka baca. Mereka baca Al-Quran, mereka baca hadis Rasulullah mimbab tabaruk untuk mendapatkan berkahnya saja. Ada untuk beramal dengannya ketika itu yukhalif apa yang ditetapkan oleh syekhnya atau mazhabnya dia tolak. Ini batal. Ini termasuk di Al-Kibir. Amal-amal, ada pun beramal dengan Al-Quran atau dengan As-Sunnah, beramal dengan Al-Haq ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu dan syahwatnya, fala ya'malun, mereka tidak mengerjakannya. Illa ma yukhattitu lahum ru'asa'uhum wa qadatuhum, tersebut apa yang sudah ditetapkan oleh pimpinannya, atasannya, gurunya atau syekhnya. Kata saya, hatta inna ba'da talabatil ilm indama taqullahu anta muhti'un wa dalilu kada la yakbal. Bahkan ada sebagian para talabah, sebagian tulabul ilm, ketika engkau sampaikan kepadanya, engkau nasihati, engkau tegur, engkau luruskan kesalahannya, engkau salah dalam hal ini, engkau keliru dalam masalah ini, as-sawab wal-haq adalah demikian sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dalilnya adalah ini, dia tidak menerima. Fahada min babil kibir. Ketika yang demikian yang terjadi, maka inilah kibir. Li'anal wajib 'ala al-muslimi idza tabayyana lahu al-haqq an yubadira lil akhdhi bihi, karena merupakan sesuatu yang wajib bagi segenap kaum muslimin apabila dia telah mendapatkan kejelasan suatu permasalahan yang benar, yang wajib bagi dia adalah untuk segera berpegang, beramal, dan dia ambil kebenaran tersebut. Tanpa dia tunda, tanpa dia apa itu untuk mentakwilnya. Selagi tabayyana lahu al-haq, betul-betul al-haq jelas banyak. Tidak ada pilihan yang lain. لأنه لو علم الحق ولم يأخذ به أصيب بالزيغ والعياذ بالله. Dan apabila seorang tahu kebenaran, datang kepadanya al-haq, wankasafa anhu tibnam al-labas, dan kesamaran itu hilang. Betul-betul al-haq adalah wadih, bayin jiddan bagi dia. Tidak ada kesamaran sedikit pun. Tapi bersama dengan itu dia menolaknya, tidak mau menerimanya, maka Sayyidnam usibah bizaik, dia akan ditimpa dengan penyimpangan. Dia akan terancam dengan menyimpang dari kebenaran. Dia tahu al-haq, dia tolak. Maka orang yang semua ini adalah berarti yu'arridu nafsahu lil-inhiraf. Berarti dia telah menghadapkan dirinya untuk menyimpang dari kebenaran. Iyadzubillah. Hati-hati. Indah mazal atau tarik. Tempat tergelincirnya seorang. Ketika dia sudah mulai menolak kebenaran, sementara dia tahu. Kemudian saya berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat yang kelima, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu menyimpang yaitu dengan menolak al-haq, azaghallahu qulubahum, maka Allah akan sesatkan hati dia. Karena al-jazaa' min jinsil amal, balasan yang Allah berikan sesuai dengan amalan yang dikerjakan seorang. Ketika dia datang kepadanya al-haq, wa kashafa an wa al-ghumud wal labas, dan dia tetap mau tidak mau menerimanya, maka dibalas oleh Allah dengan sesuai dengan amalan dia, yaitu semakin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibahkan dalam surat Al-An'am ayat yang 110, wa nuqallibuhum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami akan balik hati mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka. Kalau hati sudah dibalik oleh Allah, maka tidak lagi bisa menilai segala sesuatu sebagaimana porsinya, enggak proporsional lagi dalam menilai. Enggak objektif lagi ketika dia menilai. Karena hati yang itu digunakan untuk berpikir dan menilai suatu benar atau salah sudah dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkir munkara. Demikian juga hatinya, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan matanya pun dibalik. Enggak bisa lagi melihat kebenaran sebagai bentuk kebenaran. Terbalik intai kata kullu syai'. Kenapa kama lam yu'minu bi awwal marratin, yang demikian sebagaimana mereka tidak mau beriman sejak awal kali. Falladzi tabayyana lahumul haq, oleh sebab ini, oleh karena ini, oleh karena orang yang menolak kebenaran ba'da namajihi, ini adalah akan dibalas sesuai dengan amalan dia, akan disimpang oleh Allah. Maka falladzi tabayyana lahul haq, maka barang siapa yang telah mendapatkan kejelasan tentang perkara yang benar, walam yakbalu bi, dan dia tidak menerima, yuksa an yuktama ala qulubi, maka sangat dikhawatirkan untuk ditutup hatinya, fatusbiha la taqbal haq, sehingga dia tidak mau menerima, uqubatan lahu, sebagai hukuman baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan saja di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita pada kesempatan yang akan datang binillah. Dan sebelum kita akhiri, di sini ada sebuah pertanyaan, Ustaz, bagaimana menyikapi orang sombong terhadap fatwa ulama, bahkan malah menentang dan cenderung kepada mereka? Dalam hal ini ya, kita tidak bisa langsung menyatakan ketika dia menolak ya fatwa para ulama. Coba barangkali dia punya argumen. Kita tidak langsung memvonis bahwasanya dia apa itu menolaknya karena sombong. Barangkali dia punya argumen. Maka di sini hendaknya dinasihati. Disampaikan nasihat birrif walin, dengan penuh kelembutan, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan penuh ihtiram, dengan penuh apa itu adab, tidak menjatuhkan. Dinasihati biasanya para ulama, mereka adalah ketika berfatwa tidaklah dengan hawa nafsu, mereka menilai segala sesuatu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghukumi segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan takwa, disertai dengan khusyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sehingga para ulama ketika menetapkan suatu hukum atau berfatwa dengan suatu dalam suatu permasalahan, ya disertai dengan ilmu, disertai dengan khusyah, disertai dengan ketakwaan. Kita jelaskan yang demikian, ya, dan mereka adalah akrab, terkhusus di sini adalah akabiruhum, terkhusus di sini adalah akabiruhum, akabirul ulama, dan mereka adalah akrab di sawab. Dan kita ingat nadahim, kita lebih condong untuk menyalahkan enam pendapat kita atau kesimpulan kita. Mereka yang akrab di soab daripada kita. Dan mulai ringkasnya adalah kita nasihati dengan penuh rifwalin, penuh dengan al-ihtiram, dan jangan lupa doakan. Dan jangan merasa ketika menyampaikan nasihat bahasanya dirinya lebih baik. Jangan merasa bahasa diri saya lebih tinggi, lebih baik. Nah, akan tapi nasihat tersebut disampaikan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tib naam an-nasihah naam lillah. Pertanyaan yang berikutnya, bismillah, apabila puasa Arafah jatuh pada hari Jumat, bagaimana dengan hadis apabila puasa sunnah hari Jumat harus diikuti satu hari sebelum atau satu hari sesudahnya? La yusam la yusam la yasumanna hadukum yaumal jum'ah illa rajul na'am illa an yasuma qablahu aw yauman ba'dahu. Tetap hadis sahih, larangan untuk puasa hari Jumat semata, ya. Itu adalah apabila niatnya adalah puasa li'adli yaumil jum'ah, maka tidak diperbolehkan. Pernah ada seorang sahabiah yang berpuasa pada hari Jum'ah. Rasulullah bertanya, seorang sahabiah, atasumina qabla hadza, apakah engkau berpuasa sebelum hari ini? Qalat la, tidak ya Rasulullah. Aturidina antasumi ghadan, apakah engkau ingin puasa besok? Tidak. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membatalkan. Ini apabila diniatkan di ajli al-Jum'ah. Adapun apabila puasa Arafah yang kebetulan jatuh pada hari Jumat, yang demikian pernah ditanyakan kepada Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimallahu taala, bahasa yang demikian tidak mengapa karena niatnya adalah li ajli Arafah, bukan dikatakan di ajli yaumi al-Jum'ah. Dan kalau seandainya seorang mengiringinya dengan puasa sebelumnya, Taibnam fahasanun, atau kalau kita di sini nanti kalau kita puasa hari Jumat, satunya kan belum Id kita, maka fahasanun. Dan kalau tadi hari Kamis sebelumnya lebih utama, karena apa? Furujan minal khilaf. Karena pada hari Sabtu enggak lepas pasti ada di antara kaum muslimin yang telah melakukan salat Id. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimish shalah.